Silahkan yang ingin bertanya. Fadhal. Iya. Saudara kita ini bertanya tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya malam. Malam Qadar memiliki dua makna. Al-Qadar bermakna kemuliaan. Seperti orang Indonesia mengatakan, orang ini memiliki kadar. Emas ini kadarnya 24 karat. Jadi menunjukkan level. Malam tersebut memiliki nilai dengan level yang tinggi. Itu Lailatul Qadar. Al-Qadar dengan makna kedua adalah Al-Qadar yang dimaksud seperti qadha dan qadar. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jal, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar dijelaskan berbagai urusan secara tepat. Yang dimaksud adalah setiap manusia dituliskan takdir tahunannya. Perjalanan hidupnya selama setahun mendatang sampai Lailatul Qadar berikutnya ditulis pada Lailatul Qadar tersebut. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Semula Lailatul Qadar hampir saja ditentukan secara pasti tanggalnya. Allah menakdirkan untuk keadaan ini tersembunyi dalam rahasia Allah Azza wa Jalla. Terjadilah dua orang sahabat di antara kaum muslimin bertengkar pada malam itu. Maka wahyu yang semula sudah hampir saja turun akan disampaikan kepada Nabi bahwa Lailatul Qadar ditentukan tanggal sekian, dicabut kembali karena ada pertengkaran dua orang itu di malam tersebut. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, cari saja. Kalian harus berusaha mencari, menemukan, mendapati Lailatul Qadar di salah satu di antara malam-malam hitungan ganjil dari 10 terakhir. Dari 10 terakhir bulan Ramadan. Maka di antara cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beriktikaf. Apatah lagi kalau iktikaf itu dilaksanakan di Al-Masjidil Haram. Maka bersambung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu umrah di bulan Ramadan sepadan selevel dengan berhaji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita punya uang cukup modal, alangkah baiknya kita kumpulkan dalam setahun untuk umrahnya di pertengahan kedua bulan Ramadan. Kalau mau saya ajak, ayo kita berangkat. Kalau enggak mau diajak, boleh juga saya yang diajak. Tidak ada salahnya. Gitu ya. Adapun ciri khasnya itu tidak penting sebenarnya. Sebagian orang mendetailkan masalah ciri-ciri terjadinya malam tadi Lailatul Qadar. Ciri-ciri itu kan tidak ditemukan kecuali setelah terjadi. Dan kita mau nyari-nyari ciri tersebut enggak mungkin dapat karena belum terjadi. Begitu sudah terjadi, tadi malam berarti itu. Jadi kalaupun seandainya akurat ciri-ciri tersebut dibahas, sebenarnya tidak banyak memberi manfaat kepada kita. Bahkan seringkali memberikan penyesalan, aduh, ketinggalan. Makanya bukan hal yang penting mengetahui ciri-cirinya, apa ciri-ciri secara fisik, secara alamiah. Tapi yang terpenting adalah seberapa usaha kita untuk memaintenance ibadah kita di Ramadan sehingga sampai pada waktunya kita dapatkan Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan cara meniti kesemangatan ibadah kita dari awal. Makanya Nabi SAW menganjurkan agar tahajud itu, sholat malam itu jangan cuma di Ramadan. Makanya Nabi SAW kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'atan." Baik di Ramadan maupun di luar malam bulan Ramadan, Nabi SAW selalu sholat malam tidak melebihi dari 11 rakaat. Apakah Nabi tidak mampu untuk melakukan sholat 100 rakaat? Mampu. Apa Nabi tidak mampu untuk melakukannya 51 rakaat? Mampu. Permasalahannya apa? Perlu adanya keseimbangan antara istirahat, ibadah, bekerja, tidur, hak tubuh kita, hak istri kita, hak masyarakat kita. Begitu, semuanya diberikan porsi haknya masing-masing. Kata Nabi SAW, fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikan masing-masing pihak porsinya sesuai dengan hak dan porsinya masing-masing. Jangan sekarang semangat banget, mulai dari awal Ramadan tuh semangat banget. Setelah tarawih pun masih juga di masjid, ngopi, baca Quran, kenceng-kenceng sampai jam 12 malam baru kelayangan pulang ke rumah. Jam 2 malam sudah dibangunin, oh sakit kepala. Sahur bukannya enak, sepet pahit rasanya. Kenapa? Orang baru aja nyenyak tidur dibangunkan untuk makan, jadi gak enak makannya juga. Gitu ya. Jadi yang penting semangatnya itu dipupuk dari awal, konstan gitu ya, seimbang. Jangan terlalu semangat, besok-besoknya KO. Berikutnya ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, apakah orang yang safar mudik mendapat rukhsah selama perjalanan saja, tidak berpuasa, atau sampai ia kembali ke rumah asal sebelum melakukan safar? Ke rumah asal sebelum melakukan safar. Safar ini dijadikan faktor uzur untuk tidak berpuasa karena safar itu mengandung sisi kesusahan tersendiri. Ya. Sedikit atau banyaknya pasti ada kesusahan yang namanya safar, berbeda dengan orang yang berada di tempat domisilinya. Dari sisi tidurnya, dari sisi istirahatnya, dari sisi makannya, ya dari sisi lingkungannya, tidak senyaman tempat kita domisili. Maka faktor itu yang membuat kita diberikan rukhsah. Adapun kalau kita sudah sampai di suatu tempat, kita dalam keadaan tenang, bisa melakukan puasa dengan baik, maka lakukan puasa. Contoh konkret, kita berangkat dari Cengkareng ke Pekanbaru. 1 jam 25 menit. Tidur di pesawat. Nyampe sana, ditunggu taksi, silahkan. Dari taksi, turun, sampai di rumah, ngorok lagi. Masa ngorok ke ngorok, enggak puasa? Ya, ngorok plus puasa lebih baik daripada udah ngorok, enggak puasa lagi. Enggak enak. Ya, nanti begitu di luar Ramadan, orang-orang pada gembira ria, makan, minum, ini, itu. Dia suruh puasa. Ya, enggak enak. Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Cukup ya. Pada ngerti semua sih, udah biasa Ramadan ya. Ramadan mah udah biasa Pak Ustaz lah. Nah, tapi jangan sampai yang biasa itu cuma dibiasakan toh. Jadikanlah momentum yang biasa itu menjadi luar biasa. Ramadan kali ini luar biasa. Begitu. Harus begitu hasilnya ya. Nah, jadi yang biasanya karena menganggap biasa Ramadan ya Ramadan. Biasanya kalau menjelang maghrib itu ngabuburit gitu ya. Jalan-jalan sekitar komplek, nyari cendol, nyari kolek, nyari sate gitu. Itu biasa itu. Sekarang harus luar biasa. Gimana luar biasanya Ustaz? Dari sholat asar sudah di masjid. Ba'dal asar tunggu kajian. Bikin pengajian. Apalagi di Masjid An-Nasr saya memperhatikan kebaikannya banyak. Dari tahun ke tahun saya lihat itu Ramadannya penuh ini apa terasnya itu dengan orang-orang ngantri pada ikut buka puasa gratis masalahnya. Nah, saya harap nih DKM ya atau pengurus pengajian atau anak stan lah siapa yang bikin pengajian. Jangan cuma orang-orang itu datang untuk terima bukaan puasa. Dipolitisir gitu loh. Ini namanya politik buka puasa. Mereka sudah kumpul, katakanlah 6:30 menjelang berbuka sekitar 20 menit. Mau kultum, kultum saat itu. Kuliah 17 menit. Kasih nasihat, datangkan ustaz, beri mereka pelajaran. Jadi Anda boleh mengambil bungkusan kotak masakan Padang tuh untuk buka puasa dengan syarat you duduk di sini 20 menit. Enggak harus juga di sini ustadznya. Di sana karena mereka senangnya kumpulnya di teras. Ustadznya di teras. Enggak apa-apa, itu namanya strategi jemput bola. Jangan orang marketing aja yang jemput customer ya. Dakwah juga harus begitu. Manfaatkan. Itu berarti sudah luar biasa nih Ramadannya. Enggak biasanya kayak gini. Biasanya kalau Ramadan itu ya habis sholat isya kumpul kita tarawih ya begitu-begitu aja. Sekarang harus luar biasa. Bila perlu ada di antara umat ini yang menegakkan sholat tarawihnya adalah tahajud setelah bangun tidur. Sepakatan yuk, gimana kalau kita pada bangun jam 2 malam kita mulai sholat malamnya jam 3, 1 jam aja. Wah luar biasa nih kalau begini. Ini gak biasanya nih. Iya, yang itu kuno, yang ini kino gitu. Yang itu mah biasa. Nah ini baru luar biasa. Bangunnya jam 2 malam gitu. Kemudian jam 3 malam kita sholat berjamaah. Fresh, enak banget. Daripada antum pulang kerja kan dari kantor, misalnya nyampe rumah jam 8 malam. Bermacet-macet ria di Jakarta itu. Nyampe di Bintaro jam 8 malam tergopoh-gopoh. Waduh, semangat banget untuk tarawih. Udah ketinggalan. Waduh, nyesel. Padahal dia udah ketinggalan sholat isya. Tapi nyeselnya itu karena ketinggalan tarawih. Kenapa ketinggalan tarawih nyesel, sementara ketinggalan sholat isya kayaknya kok gak ngenes gitu. Nah ini musibah. Karena salah paham. Yo, jadikan luar biasa. Bagaimana bisa menjadikan Ramadan kali ini luar biasa? Dengan ilmu. Tahu potensi-potensi mana yang bisa melejitkan nilai Ramadan kita. Itu dengan ilmu. Setidaknya dalam pekan-pekan ini, hari Sabtu mendatang kita mulai pembicaraan ayat ke 185 dan 186. Kemudian ketika masuk Ramadan, pekan pertama insya Allah kita tuntaskan silsilah ayat-ayat siam ini. Dan kita bicara Lailatul Qadar, kita bicara tentang i'tikaf, bicara tentang zakat, fitri, dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah seputar Ramadan insya Allah. cukup dulu untuk kaji kita malam ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.